Mitra bisnis, inilah ironi Indonesia. Memiliki 3 juta kilometer persegi laut dengan kekayaan melimpah, tapi malah rajin mengimpor ikan. Yang diimpor bukan ikan yang tidak tersedia di Indonesia seperti salmon, namun ikan seperti ikan teri dan ikan asin. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Ya, kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ya kan, umpamanya kalau kita berbicara terhadap marine, ya kan, laut, tentunya kita juga perlu memperhatikan, ya kan, bahwa sampai sejauh mana eksploitasi daripada marine kita yang berjalan. Apakah marine kita ini, ya, sudah tereksploitir secara sustainable atau tidak? Sebetulnya, ya kan, bahwa kelautan kita, ya kan, sebetulnya kalau sebenarnya ingin kita ketahui, sebetulnya cukup parah di dalam hal itu, ya kan. Jadi kita sudah sebetulnya di laut kita itu sudah terjadi overfishing. Jadi penangkapan yang sudah berlebihan dan juga sudah destruktif sebetulnya, ya kan. Ditambahkan lagi pola penanganan lokal. Sebetulnya itu sudah terjadi, ya kan? Nah, nomor satu yang harus kita ketahui bahwa segala sesuatu seperti ikan itu kan musiman, ya kan? Kalau industri kan tidak musiman, dia harus dapat pasokan setiap bulan. Nah, pada musimnya dia tidak punya pasokan, ya, otomatis kan menjadi impor, kan? Nah, overfishing itu mengakibatkan artinya hasil laut itu depleting, tau? Artinya dia reproduksinya sendiri tidak bisa mengcover apa yang harus dia bisa ambil, gitu loh. Kalau dilihat hal itu, studi-studi marine, sebetulnya di Indonesia itu sudah harus sangat-sangat dijaga terhadap hal itu. Apalagi, ya kan, sebetulnya ini ada studi, ya kan, bukan studi asalan. Jadi, kapal penangkapan ikan, ya, nah, di Indonesia itu sudah berlebihan dengan daya mampu kapasitas daripada laut kita. Nah, itu ya, itu satu hal yang kalau dia jauh berlebihan, ya kan, penangkapan yang jauh berlebihan, cost-nya kan akan naik karena ikannya sudah makin sedikit. Itu posisi-posisi yang sebagai satu gambaran, ya kan, apalagi dengan climate change. Efek daripada climate change itu, hasil studi juga akan memberikan dampak yang lebih negatif lagi kalau kita tidak bisa menangani secara baik marine kita. Saya kira itu, kalau kita bicara kepada marine dan kalau kita bicara ada ikan juga yang diimpor. Kalau ada ikan yang diimpor itu sih sebetulnya lebih kepada musimannya. Nah, melihat negara-negara lain bisa terus menjaga ketersediaan komoditas andalan negaranya, apakah kita mampu, Pak, sebenarnya mengelola agar ketersediaan ikan kita ini bisa terus berkelanjutan juga? Bisa. Tentunya satu adalah pengelolaan, ya. Di dalam hal itu, pengelolaan bagaimana, kapan menangkapnya, tata cara menangkapnya, ya kan, areal-areal yang di mana ikan tersebut. Saya kira itu satu sisi, ya kan. Nah, tapi ada sistem manajemennya. Nah, tidak mudah. Laut kita itu terbentang 10.000 kilometer. Ya kan, 2/3 dari laut areal Indonesia itu adalah laut. Tentunya bagaimana menjaga laut kita ini dan memanage laut kita ini, ya kan, sangat penting. Dan itu tentunya ada sistematikanya di dalam hal itu. Nah, tidak mudah kan di dalam hal itu karena masyarakat kita juga pengetahuannya juga terbatas. Apalagi masyarakat-masyarakat di pantai, ya. Dan mereka harus hidup. Itu satu sisi. Program-program yang sifatnya atau kebijakan-kebijakan di bidang maritim ini menjadi sangat penting. Saya kira itu kalau Anda membicarakan di masalah maritim kita. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang. Saya Wendy Lim.